Klik dulu tombol subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya supaya gak ketinggalan updatean selanjutnya. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur, kali ini dalam episode ke-16 dengan judul Pusaka Arca Emas. Naskah karya Tisar Sponsen, teknik dan montase Yadi Enos, musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Agi. Pada seri yang ke-9 ini menampilkan Chris Urspon sebagai Raden Sakapal Wakuna, Eli Ermawati sebagai Anting Wulan, Tisar Sponsen sebagai Kiciro, Neni Haryoko sebagai Yukendit, Naryo sebagai Kempul, Iwanda sebagai Utusan Satu, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu telah diceritakan, Gentor akhirnya tewas dihajar oleh Kiciro karena pengkhianatannya. Sementara itu Raden Saka masih meracau terus seperti orang gila karena pengaruh ilmu penakluk Sukma. Dan kini Kiciro mengutus Kempul dan utusan Segoro Ireng untuk menjebak Anting Wulan di kota Majang. Ya, di kota inilah Kempul begitu terkejut karena perempuan di atas jembatan yang digodanya ternyata adalah Anting Wulan. Jadi kaulah Anting Wulan. Anting Wulan? Kenapa kau jadi terkejut, sobat? Tadi kau berani menggoda, sekarang seperti ketakutan melihat setan. Siapakah kalian berdua? Untuk apa mengikutiku dari kedemakan itu? Pasti kalian bukan orang baik-baik. Anting Wulan, aku utusan dari Kijero. Kijero? Jebakan apa lagi yang akan kalian jalankan? Apakah akan menjebakku untuk kembali ke desa Dampit? Menemui Melur dan orang-orang di sana? Tidak sama sekali. Tapi pesan Kijero, kau harap hadir di perguruan Jalak di kaki Gunung Semeru. Untuk apa aku hadir di sana? Menukar keteranganmu tentang Arca Emas Dewa Siwa dengan Raden Saka Palwaguna. Aku tidak percaya kalau Kakang Saka ada di sana. Raden Saka sekarang dalam pengaruh ilmu penakluk Sukma. Kalau Kijero perlu sama aku, suruh datang ke kota Majang ini. Aku tidak percaya Kakang Saka ada di sana. Kau tidak percaya, Anting Wulan? Tidak, karena aku tahu kau dan Kijero orang-orang Segoro Ireng masih mempunyai dendam terhadapku. Nah, terserah kepada kalian. Mau apa? Mau adu tanding kesaktian? Ayo. Ini atau... saja yang lebih baik. Mampus kau, Anting Wulan. Ilmu apa itu? Jurus-jurusmu seperti tikus ketakutan. Ayo seranglah berdua. Jangan satu-satu. Mampu sekali. Awas ya. Hebat juga ilmu kalian. Awas. Tangkap jago ini. Tahan, Wulan. Dengan gesitnya, Anting Wulan menangkis serangan yang dilancarkan Kempul dan utusan Segoro Ireng itu. Saling memukul, menangkis dari tangan kosong hingga mempergunakan pedang. Perkelahian itu seru sekali. Pedang di tangan Anting Wulan menderu-deru, berputar-putar bagaikan kincir angin. Lalu tiba-tiba kedua orang itu terpental. Tangan kesemutan. Kang Mas Kempul, kita tidak bisa melawannya. Kita kembali saja, lari ke perguruan. Ayo Kempul, ayo Kang Mas Kempul, ayo. Hei, tunggu! Hiyai! Ayo, bicarakan. Kita lari ke arah kuda kita. Iya, iya, iya, iya. Ayo, ayo, cepat, cepat. Itu kuda kita, ayo. Ayo, iya, iya. Kegelapan malam menghalang penglihatanku. Mereka sudah hafal jalan-jalan di daerah ini. Biarlah buruanku lolos. Ayo, ayo kudaku. Mereka kabur. Biarlah, aku tunggu saja di kota raja ini. Sampai Kakang Saka kutemui di kota ini. Tidak mungkin Kakang tertawan oleh mereka. Paling-paling juga jebakan supaya aku mengejarnya ke arah barat. Sebaiknya aku istirahat sambil menghimpun tenaga dalamku. Goblok! Menghadapi satu perempuan saja kalian tidak becus. Otak udang, otak kerbau, dungu. Percuma kalian memiliki ilmu bendung segoro dan ilmu gelombang hitam. Ilmu-ilmu itu tidak mempan menghadapi anting wulan, Ki Jero. Aku disabetnya tanpa aku ketahui dari arah mana pedangnya itu berputar. Betul, Ki Jero. Anting wulan terlalu tangguh kami hadapi berdua. Aku tidak ingin mati sia-sia. Maka kami lari melapor kepada Ki Jero. Baik kalau begitu. Sekarang lepaskan ikatan Raden Saka. Malam ini kita bawa ke kota Majang. Lalu kita gantung di sebuah tempat. Supaya anting wulan mengerti kalau kita tidak main-main terhadapnya. Baik, Ki. Aku sendiri akan menyiapkan pasukan. Caraka, anak buahmu siapkan pula untuk menghadapi anting wulan. Jangan tanggung-tanggung. Dia lebih sakti dari Raden Saka. Baik, Ki. Malam itu, serombongan murid-murid perguruan Jalak di bawah pimpinan Ki Jero dan Yukendit serta murid-murid utusan Segoro Ireng bergerak menuju kota Majang sambil membawa tawanan mereka Raden Sakapalwaguna. Sepanjang perjalanan, Raden Sakapalwaguna meracau terus tidak karuan. Malam-malam begini kalian berjalan-jalan. Apakah tidak ada waktu siang hari ya? Tidak ada pemandangan, hanya kodok, suara jangkrik dan burung hantu saja yang kita dengar, Ki Jero. Saka, kita berjalan malam untuk mencari arca emas itu. Apakah kau tidak senang dengan arca emas? Arca emas itu sangat berharga, dapat membuat diri kita sakti dan kita akan mendadak kaya raya. Kau tidak tertarik? Aku sudah kaya. Aku tidak membutuhkan itu semua. Yang ku butuhkan sekarang ialah minuman dan minuman. Nah, siapa yang membawa minuman? Sudilah kiranya kalian memberikan aku minuman. Minuman itu akan kuberikan. Kalau kau mau menjelaskan di mana letak arca emas Dewa Siwa itu, Raden Saka. Ya sudah, kalau tidak mau memberikan minuman, aku pun tidak haus. Sebentar lagi hujan. Biarlah aku minum air hujan. Setan. Setan segila ini. Ramalannya tepat. Hei! Pasukan semua berhenti. Kita menunggu. Cari tempat berlindung. Kenapa kalian semua takut hujan? Ayo, jangan terus, jangan berhenti. Berbahaya kita di sini. Nanti ada pohon tumbang, kita tidak bisa menemukan arca emas itu. Hai, cepat, cari perlindungan. Apa kalian mau mati kehujanan? Aku berhari-hari tidak mandi, badannya terasa berminyak dan sedikit bau. Hujan ini akan menyegarkan tubuhku. Ayo, ayolah, mati. Kendit, kita mandi hujan. Kendit, apakah kita teruskan perjalanan ini ke kota Majang? Ya, sebaiknya begitu, Kakang. Supaya kita cepat tiba di tujuan. Perintahkan kembali kepada prajurit-prajurit untuk segera berangkat. Baik, Kendit. Kendit Maka Kichiro memerintahkan lagi pasukannya untuk segera meneruskan perjalanannya. Sebagian dari mereka menggerutu panjang pendek. Petir yang menyambar-nyambar dan hutan diterobosnya. Semuanya basah kuyup, ditertawakan oleh Raden Sakapalwakuna. Tengah hari, rombongan itu sampai di pinggiran kota Majang. Kakang, sekarang kita sudah sampai di perbatasan. Lihatlah, murid-murid kita sedang istirahat kelelahan. Siang nanti baru kita akan bisa bergerak lagi, Kakang. Iya. Atau anting wulan kita jebak kemari. Sementara Raden Saka kita ikat di sebuah pohon. Murid-murid kita sembunyikan di sekitar tempat ini. Bagaimana, Kendit? Apa kau setuju? Lalu, siapa yang akan memancing anting wulan datang kemari, Kakang? Kalau Kempul dan utusan Skoro Ireng tidak mungkin. Terpaksa kaulah yang memancingnya, seperti engkau memancing Raden Saka. Baiklah, Kakang. Aku yang memancingnya membawa kemari. Tapi aku butuh dua orang murid-muridmu untuk menemaniku. Iya, bawalah. Bawalah mereka. Pilih mana yang cocok olehmu. Baik. Nah, Kempul. Istriku telah berangkat ke tengah kota bersama dua orang muridku. Sekarang kau siapkan jebakan ini. Ikat Raden Saka di batang pohon sebelah sana itu. Di bawah pohon manggis itu, Kijerau? Iya, di sana tempat yang cocok. Kita bisa bersembunyi di sekitarnya tanpa diketahui oleh anting wulan. Oh, iya. Oh, begitu. Siap melaksanakan perintah, Ki. Ayo, Caraka. Bantu aku bersama anak buahmu mengikat Saka di bawah pohon manggis itu. Ayo, Kang Mas Kempul. Ayo, kemari. Bantu aku. Ayo. Ayo. Kalian ini apa-apaan membawa aku ramai-ramai? Apakah aku ini akan kalian akan menjadi raja? Ataukah kalian mau membuat pesta arak-arakan? Kau akan menikmati santapan lezat, Saka. Bagus, berarti kalian baik kepada aku. Apakah makanan yang akan kalian suguhkan? Panggang ayam atau bakar daging kelinci atau minuman dari pegunungan? Dasar redan. Ayo, yang lainnya jangan hiraukan kata-katanya. Teruskan kerja kalian. Ikat yang kencang supaya jangan lepas. Aku berhenti saja di sini. Kedai makanan itu sering dikunjungi oleh anting wulan. Baiklah, aku turun saja. Kelihatan ramai sekali kedai itu. Anak buahku sengaja kusuruh untuk bersembunyi supaya rencana ini berhasil dengan lancar. Bukankah itu anting wulan yang baru keluar dari kedai makanan? Benar, di anting wulan. Memberikan sedekah kepada pengemis-pengemis itu. Astaga, tidak tanggung-tanggung kelihatan dari sini kepingan uang emas diberikannya. Sombong sekali. Benar-benar sombong perempuan itu. Berhenti. Siapakah kau menghalang-halangi diriku? Apakah kau mau membegalku? Kau anting wulan, bukan? Ada apa rupanya dengan diriku ini? Apakah kau mengundangku ke sebuah pesta? Iya, sebuah pesta yang akan membuat dirimu gembira sekali. Karena kekasihmu Raden Saka telah menunggumu, anting wulan. Kiranya siapakah kau yang berdiri di hadapanku ini? Aku adalah pencari benda-benda berharga. Tentunya kau memiliki arca emas, bukan? Untuk apa arca yang tidak ada diperebutkan? Maaf, jangan ganggu perjalananku. Tidak, kau tidak boleh pergi begitu saja, anting wulan. Mari kita main-main sebentar untuk mengukur siapakah yang paling kuat di antara kita. Kita tidak mempunyai permusuhan apa-apa denganmu. Kenapa kau mau mengajakku adu tanding? Bukankah alun-alun sedang diadakan adu jago? Seharusnya kau ke sana, sobat. Salah tujuan kalau kau adu jago di hadapanku. Anting wulan, Kita bukan sekedar adu jago, tapi kita akan melakukan perhitungan. Ya, perhitungan darah harus dibayar oleh darah. Nyawa dibayar dengan nyawa. Masih ingatkah dengan Ki Barong Keni? Ki Barong Keni? Kenapa rupanya? Aku akan menuntut balas kematiannya. Nah, ini, kau jaga. Ini gelombang hitam dan cakar elang. Tahan dengan ilmu ini. Kedua perempuan itu saling menyerang dan menangkis. Lompatan mereka bagaikan burung elang yang menari-nari. Yukendit mengeluarkan aji gelombang hitam, dilayani oleh Anting Wulan dengan jurus kincir metu tingkat pertama, berputar-putar bagaikan titiran. Gila, aku terpaksa menggunakan serangan dengan aji selak segunung membelah bumi. Aji yang tidak pernah aku pergunakan. Hei, Anting Wulan, kau boleh bangga dengan ajianmu itu. Aku tahu, jurus yang kau pergunakan ialah jurus kincir metu. Tapi dengan ajian selaksa gunung membelah bumi, kau tidak akan berhasil. Nah, lihatlah ini. Dia berdiri dengan sebelah kakinya seperti seekor palu. Kulihat saja, sampai di mana kelebihan jurus-jurusnya itu. Awas, Anting Wulan. Bola seranganmu. Gila, kau dapat membendung seranganku ini. Dengan tingkatan kedua kau pasti akan lebur. Terpaksa aku melompat menghindarnya. Kau kewalahan, Anting Wulan. Kau tidak akan bisa meladeniku, dan kau akan kuhancurkan. Nah, sekarang senjata pisau-pisau terbangku ini akan memanggangmu. Cepat sekali serangannya. Baru kali ini aku mendapatkan serangan beruntun begini. Kutahan saja pisau-pisau terbang itu. Edan, setan alas. Kau berhasil melepaskan diri dengan pisau-pisau terbangku. Tapi dengan jarum-jarum beracun ini, kau belum tentu dapat menangkis seranganku, Anting Wulan. Nah, jaga ini. Terpaksa aku gunakan kincir metu tingkat kedua dengan tangkisan pedang. Nah, itu. Ku kembalikan senjatamu, perempuan sombong. Aku harus segera menghindar ke atas pohon. Kau seperti seekor kera bergelantungan di atas pohon itu. Lucu sekali. Ayo, turun. Jangan berdiri di sana, nanti kau jatuh. Anting Wulan, aku mengaku kalah olehmu. Hei, tunggu, jangan pergi. Yukendit merasa tidak unggulan melawan Anting Wulan. Lalu dari atas pohon, melesat ke arah kudanya dan melarikan diri. Anting Wulan kemudian mengejarnya dengan ilmu meringankan tubuh. Kuda yang ditunggangi oleh Yukendit meluncur pesat, sedangkan di belakangnya mengejar Anting Wulan meluncur bagaikan burung Garuda menyambar mangsanya. Saudara pendengar, berhasilkah Anting Wulan mengejar Yukendit itu? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-16 Pusaka Arca Emas yang dipersembahkan oleh PT KB Pharma bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa!